selalu ada. Terkadang rindu sampai buat koyote ne kendang di tapu selisih. Nong Riko, nong o putus putus eh. Tapi koyote ni gendang di tapu selise welas isun sing Riko kape. jane tresno ra wani nembung rasane koyo wong linglung. Lali tenang to dek, gonmu janji. mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awal dhewe tau duwe bayangan desa, yen wis waya omah-omah. Aku maca koran sarungan, aku plonjo tas terang. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda talan. Melaku bebarengan, pendino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Kiri kowe kanan, wis beda. sanjalu eku tu keburutan iki ni jamu po kesempatan iki ngono perbuatanmu mas bertengku cilik bakawi lamu kowe seneng ku kai wong turu nanti wengin ku kowe nesu kendang tak turuti sing tak pingin ni sing gampang-gampang janjiku tu keturutan aku pengen pento sing ana endeke aku pengen pento sing topel endeke aku pengen pento endok sing opeh omine mas kowe pengen pento kendang tak turuti sing tak pingin ni sing gampang-gampang janjiku tu keturutan aku pengen pento sing ana endeke aku pengen pento sing topel endeke aku pengen pento endok sing opeh omine mas kowe pengen pento Tresno iki tutu mong telanan kape mau amer kok kahanan sing tak calo amung kesabaran mugi Allah paring kesempatan. Dino kandolani ati tekani nyulayani janjimu sehidup semati. Kendolani ati tekani nyulayani. Tenang, kowe totolan bumbunan iso tak pangan saturunge turun koyo wong sing ngidam telung wulan aku iki sing ngidam cemblemu sa umpomo jemblem sing kuwi dik sing kuwi ngendi mosok ra ngerti dik pancen ra ngerti bo iya aja bingung yo jemblem bo sing kembok kuwi jemblem sing kuwi dik sing kuwi ngendi mosok ra ngerti dik pancen ra ngerti bo iya aja bingung yo jemblem bo sing kembok kuwi putuno pas atimu loro. Aku mondor alon-alon mergo sadar aku sopo mung digoleki pas atimu perih. Aku mondor alon-alon mergo sadar aku sopo pas atimu loro. Thank you. sinar bulan, sesepi diriku sendiri dalam penantian. Tak tahan rasanya gelora di jiwa, ingin segera bertemu. Duhai kekasihku, duhai pujaanku, aku rindu kepadamu. Sekian lamanya ku memendam rasa, tak tertahan lagi rasa ku jadi dalam dada. Teringat dirimu, terbayang kau selalu setiap malam malamku. Datanglah sayangku, hadirlah kasihku. Bulan ini merindu. Betapa indahnya dunia terasa bila kau ada di sisiku. Alangkah syahdunya seakan terasa bagaikan ku di alam surga. Kau hapus dengan sapu tangan. mencari merangkai rindunya hatiku. Belum.